Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwat al-iman, hamba Allah yang beriman itu yakin bahwa Allah senantiasa menatapnya, senantiasa mendengarnya, senantiasa memperhatikannya. Wa innaka labil mirsad, engkau benar-benar dalam tontonan Allah. Karena itu hampir setiap gerak hati orang beriman zikir, hampir setiap gerak hatinya adalah doa. Maka dunia ini menjadi majelis zikir, majelis doa, majelis ibadah, amal saleh, akhlak yang mulia. Karena ditatap, didengar, diperhatikan terus oleh Allah. Dan Allah menyukai hamba yang menengadahkan tangan kepadanya. Aku maha malu, malu tidak mengijabah tatkala hambaku menengadahkan tangan kepada aku. Dan ini adab etika berdoa. Inna Allah yuhibbu du'al mulihin. Sesungguhnya Allah jalla jalaluhu mencintai hamba yang mulihin, merengek-rengek dalam berdoa. Menangis apalagi sampai subhanallah, ia khusu tadarru khufiya haupa wa tama'a, berharap amat sangat diijabah oleh Allah, takut kalau tidak diijabah oleh Allah jalla jalaluhu. Kan itu doa, otaknya ibadah. Dalam ibadah itu doa, dalam salat doa, dalam zakat doa, dalam saum ada doa. Diam-diam kita mengharapkan Allah meridhai kita, menerima amal ibadah saum kita, menjadi bekal kita di akhirat nanti. Haji itu perjalanan doa. Doa belum diijabah saja sudah bernilai ibadah. Uduni astajib lakum. Maka saat kita berdoa, kita beribadah, kita taat kepada Allah jalla jalaluh, berdoalah kalian kepada aku, maka doa kalian ku ijabah. Allahu Akbar. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Doa pasti diijabah oleh Allah. Ada yang makan waktu baru doanya diijabah oleh Allah. Sebulan, setahun, dua tahun, tiga tahun. Bahkan ada yang menjelang akhir hayatnya baru diijabah oleh Allah jalla jalaluh. Ada yang Allah ijabah, tapi Allah ganti dalam bentuk lain. Asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Karena Allah tahu baik buruknya untuk kita. Apa yang kita sukai belum tentu baik disukai oleh Allah. Allah tahu untuk kemaslahatan kita. Kita minta B, Allah kasih A. Kita minta A, Allah kasih C. Boleh jadi kita minta kaya enggak dikabulkan oleh Allah. Karena kalau kita kaya, boleh jadi kita akan jadi sombong. Kita minta sehat. Karena sakit-sakit. Boleh jadi kalau udah sehat kita bisa berbuat maksiat. Allahu Akbar walillahil ham. Ada yang Allah kabulkan dengan tidak mengabulkannya. Ah, apaan tuh? Ya, sebab kalau Allah kabulkan, dia tidak berdoa lagi, tidak beribadah lagi kepada Allah. Dan Allah menyukai ia merengek-rengek terus kepada Allah jalla jalaluh. Dan Allah menyukai hamba itu. Allah. Ada lagi doa yang diijabah oleh Allah di akhirat nanti. Maka itu hamba yang berdoa yang mungkin dikatakan orang duniawi, wah tukang doa itu dia. Ternyata di akhirat subhanallah, yang disebut tukang doa itu terkejut-kejut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa kata malaikat? Itulah permintaanmu selama di dunia. Jadi semua doaku di dunia diijabah oleh Allah. Ya, ya, diijabah oleh Allah. Karena Allah pasti mengijabah doa hambanya. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Itulah doa-doa-doa-doa-doa-doa-doamu selama di dunia. Allahu Akbar. Apa dia bilang? Seandainya aku tahu semua doaku diijabah, aku akan terus memperbanyak doa. Seandainya aku tahu seperti ini, aku doa agar doaku diijabah di akhirat saja. Allahu Akbar. Dan hamba itu saat berdoa, hina tad'u anta abdi. Tak kala dia merengek, meminta, memohon, bermunajat kepada Allah. Apa kata Allah? Engkau hambaku. Engkau hambaku. Ada orang bilang, wah kan Allah tahu ini segala urusan kita. Ngapain kita berdoa, berdoa, berdoa? Inilah syariatnya doa. Mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Ini syariat, ini perintah. Mintalah kepada Allah. Tapi kepada manusia, berikan, berikan, berikan. Allahu Akbar. Karena itu, jangan pernah putus asa berdoa. Dan teruslah berdoa. Apalagi saat ibadah, saat puasa, doa kita diijabah oleh Allah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar.